Nanti yang salah-salah nanti dilihat cara tulisannya di sini ya. Itu sebenarnya harus belajar nulis sendiri. Namun enggak apa-apa. Dilihat di sini kalau kalimat utuhnya Rasulun, maka jadi seperti ini nanti, tambah alif nun dan ya nun. Nanti kalau ada tasdid, tasdidnya tetap ada, jangan hilang. Tadi kan tasdidnya pada hilang gitu. Itu sudah hilang satu huruf itu. Ini juga ini ada tasdid, tetap di sini ada tasdid. Jadi Usmanun jadi Usmanani, Usmanaini. Salmanun jadi Salmanani, Salmanaini. Ilmun jadi Ilmani, Ilmaini. Alimun jadi Alimani, Alimaini. Yadaini, Yadun. Rijlani, Rijlun. Rajulaini, Rajulun. Babaini, Babun. Jannatani, Jannatun. Ya. Kita lanjut lagi. Ini setelah ini nanti baru catat lagi yang keliru-keliru. Ingat kalau saya tulis suruh tulis dua, dijawab dua nggih. Tadi ada yang baru jawab baru satu. Nanti baru kita lanjut. Papan tulis dibalik dulu. Balik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut sesi yang ke-6. Masuk tadi kita sudah latihan ya. Tamrin. Nah, sebenarnya cuma kurang kalian cara nulisnya saja. Namun nanti kalau ujiannya insya Allah tidak banyak praktek nulis, yang penting pemahaman dulu nggih. Jadi contoh Rasulun jam musananya jadi apa? Rasulani atau Rasulaini. Nabiyun, Nabiyani, Nabiyaini. Muslimun, Muslimani, Muslimaini. Kafirun, Kafirani, Kafiraini. Madrasatun, Madrasatani, Madrasataini. Saburatun, Saburatani, Saburataini. Utsmanu, Utsmanani, Utsmanaini. Salmanu, Salmanani, Salmanaini. Ilmun, Ilmani, Ilmaini. Alimun, Alimani, Alimaini. Sekarang jadikan mufrad. Yadaini jadi Yadun. Rijlani, Rijlun. Rajulaini, Rajulun. Babaini, Babun. Jannatani, Jannatun. Baik. Sekarang jamak muzakkar salim. Jamak tadi artinya apa jamak? Lebih dari dua. Muzakkar? Laki-laki. As-salim? Selamat atau beraturan. Artinya di sini pakai pola. Yaitu kita ingin membuatnya bisa dari mufrad sama seperti musanna tadi. Ya. Kita buat dari mufrad nanti jadi jamak muzakkar salim. Bisa dibuat, ada polanya. Tadi kan misalnya muslimun ya. Nah, bisa kita nanti dengan pola jadikan jamak muzakkar salim langsung. Nah, biasanya yang dijadikan jamak muzakkar salim ini yang mufradnya, mufrad apa tadi? Satu ya. Yang mufradnya itu nama orang. Atau sifat. Biasanya nama orang atau sifat. Jadi Jadi muslimun bisa dijadikan, nanti Muhammadun juga bisa kita jadikan. Muslimun itu kata sifat, sifat muslim. Nah sekarang kita lihat dulu pengertiannya. Jam'ul muzakkari salim, jamak muzakkar salim, wa madalla alal jam'iyati, yaitu yang menunjukkan atas jam'iyah. Jam'iyah itu artinya apa? Lebih daripada dua. Tulis lebih daripada dua, atau ditandakan seperti itu. Biziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirihi. Bi dengan ziyadah penambahan waw dan nun, atau ya dan nun fi akhirihi, di akhir kata. Contoh muslimun. Ditambahkan apa tadi? Tambahkan apa tadi? Untuk buat jadi jamak muzakkar salim, waw nun atau sudah ya. Lihat ditambahkan waw nun ini tetap ya, muslimun ini tetap ya, langsung nyambung. Muslimuna. Lihat ada wawnya, sebelum waw dhammah, harokat nunnya fathah. Atau ya dan nun. Jadi muslimina. Lihat sebelum nun itu sukun, ini kasrah. Sebelumnya itu kasrah, muslimina. Ini tetap lamnya, tetap yang depan sini tetap. Harokat akhir yang dari kata semula saja ini yang berubah, jadi kasrah. Terus ini fathah. Contoh yang lainnya, kafirun. Jadi apa? Kafi runa. Terus kafirina. Ya kan? Contoh lagi, Muhammadun. Masih bisa ini dijadikan. Jadi apa? Muhammaduna. Muhammadina. Muhammadi. Nah. Ya kan? Coba diulang. Muslimun jadi apa? Muslimuna. Muslimina. Kafirun. Kafiruna. Kafirina. Muhammadun. Muhammaduna. Muhammadina. Terus tadi kalau untuk kata-kata benda seperti baitun gak bisa. Jadi gak bisa baituna, gak bisa baitina, karena bukan nama orang, bukan sifat. Nanti dia masuk jamak taksir. Baitun gak bisa. Tadi apalagi contohnya babun, pintu. Gak bisa jadi banyak pintu, jadi babuna, babina. Nanti ada sendiri. Ini khusus untuk apa di sini? Ingat ya, laki-laki. Benda enggak masuk. Atau sifat laki-laki. Sekarang kita latihan di bawahnya tanpa menulis. Apa menulis? Lihat ada sobirun. Nah, coba sobirun jadi apa? Sobiruna. Sobirina. Musinun. Musinuna. Musinina. Alimun. Alimuna. Alimina. Solihun. Solihuna. Solihina. Mufsidun. Mufsiduna mufsidina. Jalisun jalisuna jalisina. Shadiqun shadiquna shadiqina. Mu'minun mu'minuna mu'minina. Muflihun muflihuna muflihina. Syakirun syakiruna syakirina. Nah, coba lihat tadi Rasulun yang di atas saya sudah tahu artinya, Nabi sudah tahu, muslimin tahu, kafir tahu, madrasah sekolah, saburatun papan tulis, yang belum tahu artinya tulis papan tulis. Usmanu nama orang, Salmanu nama orang, ilmun ilmu, alim seorang alim. Yada ini dua tangan, rijlani dua kaki, rojula ini dua orang, baba ini dua pintu, jannatani dua kebun. Sabirun orang yang sabar. Jamaknya tadi jadi apa? Sabiruna sabirina. Musinun orang yang berbuat baik. Alimun orang yang alim. Jadi apa? Alimuna alimina. Salihun orang yang soleh. Jadi apa? Salihuna salihina. Mufsidun orang yang buat rusak. Mufsiduna mufsidina. Jalisun orang yang duduk. Jadi apa jamaknya? Jalisuna jalisina. Shadiqun orang yang jujur. Shadiquna shadiqina. Mu'minun orang yang beriman. Jadi apa? Mu'minuna mu'minina. Muflihun orang yang beruntung. Muflihuna muflihina. Syakirun syakiruna syakirina. Syakirun orang yang bersyukur. Syakirun orang yang bersyukur. Sudah ya? Sekarang jadikan mufrad. Yang jamak muzakkar salim tadi kita jadikan mufrad. Berarti dihapus apa? Wau nun dan ya nun. Sekarang niat musyrikun. Musyrikuna jadi apa? Musyrikun. Ya sudah dihapus waw nunnya saja. Jadi apa? Gini kan? Musyrikun. Orang musyrik. Munafikuna. Munafikun. Wawunnya hapus. Orang munafik. Fasikun. Fasikun. Fasikun. Ya, cara bacanya dengan kalau kita itu sukunkan semuanya bacanya sama. Sama nanti munafik munafikun. Namun pendek panjang pendeknya saja. Namun kalau disukunkan kalau tanpa wawun jadi munafik. Iya kan? Munafik. Namun kalau ini munafik, munafikun. Kalau munafikun itu baru nanti ada wawununnya yang disukunkan berarti. Nah, fasikun orang fasik, pelaku dosa besar atau dosa kecil terus menerus. Jadi kalau jadi perokok berat itu orang fasik. Jadi perokok berat itu berarti masuk orang fasik. Eh, fasikun kamu gitu. Kadzibun. Kadzibuna. Orang yang berdusta. Terus jadi mufradnya jadi apa? Kadibun. Rahimuna. Jadi apa? Rahimun. Daribuna. Daribun. Syaribuna. Syaribun. Qa'iduna. Qa'idun. Kalau tadi kadibun orang yang berdusta. Rahimun orang yang penyayang. Daribun orang yang memukul. Syaribuna orang yang minum. Qaiduna orang yang duduk. Duduk. Coba lihat. Kita berarti sudah mempelajari dua. Jamak musanna, musanna menambahkan apa kalau musanna? Menambahkan apa? alif nun atau ya nun ya. Kalau jamak muzakkar salim, menambah ya nun dan maaf waw nun dan ya nun, waw nun dan ya nun ya. Baik. Khusus nama orang atau sifat laki-laki. Nah sekarang yang keempat, lihat di halaman ketujuh. Jam'ul mu'annasi salimu. Jama' ya jama' mu'annas perempuan, as-salim selamat atau beraturan. Tadi ya mu'annas artinya apa? Perempuan. Berarti khusus perempuan saja. Maka jama' itu laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sudah dibedakan dalam bahasa Arab itu sudah dibedakan loh. Jadi gak pernah sama. Jadi gak ada ikhtilat, campur baur, itu gak ada persamaan gender, gak ada. Kamu tempatnya sendiri laki-laki, perempuan tempatnya sendiri. Jadi yang untuk persamaan gender ya gak ada berlaku dalam bahasa Arab, gak ada. Wah saya mau yang gabung dengan laki-laki saja, gak bisa. Sudah dipisah jama' muzakkar sendiri, jama' mu'anas sendiri. Nah sekarang jama' mu'anas salim. Lihat pengertiannya di bawah. Huwa madalla alal jam'iyati biziyadati alifin wa ta'in fi akhirihi. Huwa yaitu jama' ma, jama' dalla yang menunjukkan alal jam'iyah. Jam'iyah kemarin apa? Tadi apa? Lebih dari dua. Biziyadah dengan penambahan alif dan ta. Dengan penambahan alif dan ta fi akhirihi, di akhir kata. Nah sekarang berarti jawab mu'annas salim terjawab lagi. Tambahannya apa? Tambahannya apa? Alif dan ta di akhir. Ya, lihat ini. Kalau jamak mu'annas salim dengan penambahan apa? Alif dan ta. Namun ingat ya, ini khusus perempuan. Atau ada tak marbutoh. Ini tak marbutoh. Ingat ya, ini taknya ada dua ya. Tak ini namanya tak marbutoh. Kalau yang begini, ini terbuka, namanya tak maftuhah. Jadi kalau ada kata yang ada tak marbutoh itu bisa dijadikan jamak mu'annas salim. Contoh, tadi kalau muslimun itu laki-laki, ya? Muslimun itu laki-laki. Kalau kita jadikan gini, ada tak marbutohnya nggak? Ada ya, muslimatun. Ini tanda ini sudah menunjukkan perempuan. Ini bisa diubah dengan ditambahkan tadi apa? Alif dan ta. Jadinya seperti ini, lihat. Sampai sini dulu. Muslimu. Nah, kita berhenti sampai situ. Ta-nya ini kita ubah jadi ta maftuha ini. Namun sebelumnya tambahkan alif. Ya. Berhenti sampai di muslim dulu ini. Tambahkan alif terus jadikan ta. Jadi seolah-olah alifnya cuma tambah di tengah, terus ta-nya diubah jadi ta maftuha, ta terbuka. Ini bacanya muslimatun, kalau disukun jadi muslimah, kalau ini baca muslimatun panjang. Kalau disukunkan jadi muslimat. Ya kan? Sekarang satu lagi. Kafiratun, lagi-lagi apa perempuan? Kenapa perempuan? Ada tak mar buto. Jadinya gini. Ka fi ra tun. Ini kalau kita baca kafiratun. Kalau ini kafiratun. Coba diulang, muslimatun baca jadi apa? Muslimatun. Jadi muslimatun. Terus kafiratun jadi kafiratun. Gitu. Sudah? Nah, sekarang coba lihat latihan. Lihat mislu contoh. Salihatun jadi salihatun. Hasanatun jadi hasanatun. Kafiratun jadi kafiratun. Mubalighatun jadi mubalighatun. Kalau salihatun wanita salihah. Hasanatun kebaikan. Kafiratun kafir perempuan. Sudah perempuan kafir lagi. Mubalighatun mubalik perempuan. Jadi kalau dibuat banyak tadi solihatun jadi solihatun, banyak wanita yang soleh. Hasanatun kebaikan jadi hasanatun. Gitu saja, gampang kan? Nah, coba sekarang tamrin latihan di bawah. Gak usah ditulis, jawab langsung. Coba lihat. Sayyi'atun jadi sayyi'atun. Jannatun jannatun. Makhluqatun makhluqatun. Musyrikatun musyrikatun. Mu'minatun mu'minatun. Zalimatun zalimatun. Alimatun alimatun. Sabiratun sabiratun. Sayyi'atun kejelekan. Jannatun kebun. Makhlukatun makhluk. Musyrikatun wanita musyrik. Mukminatun wanita mukmin. Zalimatun wanita yang zalim. Alimatun alim perempuan. Sabiratun wanita perempuan yang sabar. Terus ij'al mufradan, jadikan mufrad. Berarti kalau jadikan mufrad apa? Tadi itu, nah ini muslimatun, ini dihilangin alifnya. Kemudian taknya diubah jadi tak marbuto. Iya toh? Ini dihilangkan alifnya, taknya diubah jadi tak marbuto. Coba sekarang mustahidatun. Mustahidatun gak panjang lagi, gak panjang. Diulang mustahidatun. Hayawanatun. Nah, ini ada keanehan ini. Arab ini buat-buat susah juga. Ini semuanya harokatnya fatah ya. Hayawanatun gini ya. Ini kalau berubah jadi mufrad jadi gini. Ya-nya jadi sukun. Hai wanatun. Khusus. Ada lagi yang mirip-mirip dengan itu. Hujurat. Ya, kamar-kamar. Ada surat Al-Hujurat ya. Nah, itu mufradnya jadi gini. Hujratun. Yang tengahnya itu jadi Yang huruf keduanya jadi sukun. Jadi sukun. Kalau ini banyak hewan, hayawanatun. Kalau ini satu hewan, hujuratun banyak kamar. Kalau hujuratun satu kamar. Coba qanitatun, qanitatun, hafizatun, hafizatun, salihatun, salihatun, kasiyatun, kasiyatun, ariyatun, ariyatun, saimatun, saimatun, mujtahidatun, wanita-wanita yang rajin. Haywanatun, hewan, hewan aja sudah. Hewan betina. Qanitatun, wanita yang taat. Hafizatun, wanita yang menjaga diri. Salihatun, wanita yang soleha. Kasiatun, wanita yang berpakaian. Ariyatun, wanita yang telanjang. Soimatun, wanita yang puasa. Bukan soimut, bukan. Sudah? Samun gih? Pun. Eh. Wallahu a'lam bishawab.